tentang ya Mansur ini. Nanti bang tadi kotor dulu ya jam 8 ya. Semangat tidak mutasil hak. Baik. Sekarang ya Mangsu ini menurut lugahnya siapa ya Wan? Ingat ini kan Mangsu. Mangsu. Ini kan asalnya Mangsu kan ya. Mangsu, Mangsu. Ini kan di doma. Tapi ingat, ingat ini. Ini menurut lugahnya. Lugonya siapa tadi? Lugonya apa lah yang tadi ya? Yang di domah. Alhamdulillah. Lah yang tadi kan? Ini menurut lugonya man layang tadir, ingat ya. Ini doma ini bukan doma aslinya ya kan ya. Ini kan awalnya kan doma ini kan ya. Ya ini ya. Ini doma bukan doma asli. Doma bukan doma asli, tapi doma yang ada di mana? Yang dibuang dari Mansur itu ya kan ya. Ya. Harus seperti itu. Jadi ingat ketika ini dibaca lugonya bak lugo man layang tadir. Yang tadi ya, lugonya malam, malam yang tadir. Itu ingat doma yang asalnya ini kan maksudnya memang sekarang doma. Tapi ini harus dibalik. Ini doma ini bukan doma asli, tapi doma sebagai doma ala lugonya manlayang yang tadi seperti malai, gitu kan? Itu. Nah, mereka akan mali. Terus diganti apa? Maliku. Dibuang menjadi mas. Malu. Lah, berarti maksud ini bukan apa? Bukan, bukan doma asli. Ya, bukan doma tapi doma lugonya, lugonya manla ya, yang tadi. Nah, makanya lihat, wa ya mangsu bijtilabi dhammatin ghairu tilka dhamma, dengan mendatangkan doma. Yang doma ini bukanlah doma sebelum ditarhim. Berarti yang mangsur ini kan sebelum ditarhim, itu kan domanya kan doma asli. Ya mangsuru. Ya kan? Sudah ditarhim, nah, doma yang ditarhim ini, itu bukanlah doma sebelum, apa? Sebelum doma yang sebelum ditarhim. Berarti kayak apa? Jadi, ada perputaran dulu, ada perbuangan, apa namanya, dibuang dulu, nah gitu. Baik, ada maksud sini. Jadi ya maksud bistilabi, dengan mendatangkan dhamma. Dhamma ini ghairi tilka dhamma, bukanlah dhamma yang itu terjadi sebelum tarhim. Nah, ikhwan. Nah, jadi nanti ingat untuk membedakannya atas lugoman yang tadir dan lugola yang tadir nanti dari segi Arab. Oke, ditulis kalau gitu biar nanti enak. Al-farku intakoliya fijjila bidhum mati ghair itu wal-farku baina lughah man la yang tadir wa lughah yang tadir min haitsu al-i'rab, min haitsu al-i'rab. Wa amma ala lughati man yang tadir huwa mabniun ala dhammi ala harfin makhdufin. Jadi ini sekarang mangsin apa ya, nana? Ini lugonya apa ini, man? Man yang tadir. Lugonya man yang tadir. Ini lugonya man yang tadir ya. Sekarang ala lugonya man yang tadir. Berarti apa ini? Maliku atau mali? Kalau yang tadir. Hah? Mali kan? Enggak. Ini mali. Ini yang tadir lah, yang tadir. Lah, sekarang yang mansur. Ini kan yang mansur. Ala lugahnya man yang tadir, ini maksudnya apa? Ala dhamma pada huruf yang dibuang. Ada enggak huruf yang dibuang? Ada, yaitu mansur. Mansur. Jadi gitaran ini loh. Ya mansur, ini menurut lugahnya man yang tadir maksudnya ala dhamma pada huruf yang dibuang. Jelas? Terusnya maunya dibuang. Terusnya wa amma ala lughati, wa amma ala lughati man la yang tadir. Mabniyun ala dhammi mujtalibun ala dhammi, mabniyun ala dhammi al mujtalab ala mahalin maksud. Ini dari guru saya ini. Nah ini. Tapi kalau mangsur ini, Tuan, ingat ya. Ini ala lugat apa ini? Lugatnya man la yang tadir tetap dihukum maksudnya ala dhamma. Tapi ala dhamma mujtalab yang didatangkan, ya kan? Pada mahal nasab. Kok bisa mahal nasab? Hah? Kok bisa? Karena mungkin dilihat dari unadinya. Unadi. Jadi unadi kan, jadi kalau lugonya man la yang tadir, itu cara apa? Cara mengirupnya dia mabni ala dhamma yang didatangkan pada mahalin nasab. Kok bisa mahalin nasab? Jadi dia lukis ke mahalnya, karena mahalnya dia kan nasab karena mafulun bi. Tapi kalau lugonya apa? Man yang tadir cukup mabni ala dhamma pada huruf yang di wa. Tapi kalau lugonya man la yang tadir, dia mabni ala dhamma yang didatangkan, lugonya didatangkan. Yang didatangkan kan pada mahalina nasab, atas mahalina nasab. Naam, ikhwan. Qala al-musannifu rahimahullah wa yuhdafu min nahwi Salman wa Mansurin wa Miskinin wa Kharfani wa min nahwi Ma'di Kariba al-kalimatu tsaniyah al-mahdhuf litarhim ala salatati aqsam. Yang dibuang karena tarhim itu ada tiga macam. Ahaduha ayyakuna harfan wahidan. Yang dibuang itu hanya satu huruf tok. Wawal ghalib itu yang paling banyak. Kama masana. Yang dibuang itu satu huruf tok. Yang kedua ayyaku naharfa ini. Yang dibuang itu dua hurufnya. Sekarang yang dibuang satu. Yang kedua apa? Dibuang hurufnya. Wadhalika fi majtama'at fi arbatu syurut. Ini kalau terkumpul padanya empat syarat. Terkumpul padanya empat syarat. Kalau terkumpul padanya empat syarat, boleh dibuang dua huruf. Paham Abu Jabir? Ahadua. ayakuna ma qablal harfil akhir zaidan. Ingat, sebelum huruf akhir itu ada huruf zaid. Sabar. Asani huruf zaid ini mu'tal. Wasalis sukun. Warabi sebelum huruf ini ada tiga huruf atau lebih. Sekarang kasih contoh. Salman. Kok aku semua ya kan ya? Salman. Kok aku semua ya? Apa sekali habis ya? Pak Nur Dayan, kok habis lagi pak? Hah? Ya dikasih isilah. Ini. Biar nanti aja, gak sekarang, nanti aja. Biar nanti belajar apa? Ah, ini Salman. Salman ini lihat. Lihat ini. Mana huruf akhir? Nun. Sebelum akhir apa? Alif. Ini zaid. Kemudian, yang zaid ini, huruf lihat kan? Sukun kan? Sebelum ini apa? Tiga huruf. Sebelumnya ini, mana ini? Sin, lim, lim, lam, dan mim. Ah, ini ketika ditarsimkan dibuang dua huruf ini. Jadi apa? Salmu. Salmu. Di program ada berapa? Sudah selesai. Dia juga nanti dulu. Bisa dibaca Salma bisa. Alalu baba menla yang tadir. Luhun yang tadir Salmu. Jelas. Kira-kira faham insya Allah ya. Mangsur sama ya kan ya mangsur kan? Ya us yang tagar pula yang tadir sport dua yang gue sementing sama niling-niling diri terfali yo. Kau panggil Paul. Wadzalikana aku Salman wa mangsur wa miskin alaman. Takul ya Salmu wa ya mangsur wa ya misku. Misku. Iqbal masuk gak ya kan Iqbal Iqbal? Hah? Lamnya kul, kolamnya nah, asli. Mana tuh? Hah? Mana tuh asli? Lainnya lamnya itu. Mulu sebab mulu jawab ni cak. Iqbal. Mana huruf mana huruf akhir sebelum huruf akhir apa? Mana nak gay? Zaid. Sukun enggak? Ila enggak? Sebelumnya berapa huruf? 1, 2, 3. Berarti apa? Ibu. Ya ibu. Salah aneh. Tapi mau melecehkan Iqbal api-api di ibu itu loh. Tarkim gak kuat ngomong wisan. Yes. Kala syair. Ya marwu inna matiyati mahbusatun tarjulah iba'a walabu alam yai asi. Aina ini? Marwu. Asalnya ya marwa. Nu. Yuridu ya marwan. Wa kala akhar kifi fangduri ya asmu. Asmu ikhwan. Hal ta'rifina apa asmu? Asma'u. Asmu asma'u. Ya. Iku jenenge tarkhim. Lalu ciri-ciri praktek cuma uang ikhwan. Untuk praktekan dua orang dimarahi sama orang semuanya nanti ini. Mungkin orang Jawa itu menyingkat tarkhim apa ya? Hah? Iya. Kalau orang mana? Orang Jawa apanya diambil? Depannya. Belakangnya diambil. Hah? Turiman man. Yang dibuang apanya? Iya, depannya kan. Ya pantas lah jenenge. Indonesia karo ame apa ne? Wajibu al-iktisar, tapi wajib dibatasi ala hadfil harfil akhir. Membuang huruf akhir tok, enggak boleh dua. Ini enggak boleh dua. Satu tok. Pada tentu muhtar. Ada orang yang namanya muhtar. Sahabat, Aisyah, tetepanku di mana, Sam? Di jalan. Oh, sudah kewaharan. Muhtar, sekarang ini enggak bisa. Pertama muhtar, lihat kaidah dulu. Huruf akhir. Sebelum apa ini? Alif. Kuntilah kan? Sukun kan? Sebelumnya apa? 1, 2, 3. Ya kan? Tapi ini enggak bisa. Iya, Bu. Sebab alif ini apa alif? Asliyah. Syaratnya apa? Zaidah. Loh kok bisa asliyah? Li'annal mu'talah asliyun. Karena mu'talah itu asli. Li'annal aslah mukhtayarun atau mukhtayirun. Mukhtayarun isim apa? Maf'ul. Mukhtayirun isim fa'il. Fa'ubdilatil ya'u alifan. Ya. Mu. Nih, yang ini. Diganti apa dengan A? Alif. Ayahat. Karena diganti dengan alif maka berarti kan ini kan alif kan asli kan asli. Karena ganti dari asli. Gantian dari asli itu dihukumi asli. Kenapa diganti ini kan? Karena sebelumnya karena dia berharokat sebelumnya kan apa idanya gitu. Dia berharokat kan muhtai. Dia berharokat sebelumnya apa? Fathah. Ini kok idanya diganti. Diganti karena dia berharokat sebelumnya fathah. Jadi apa? Yang cocok karena sebelumnya apa? Itu kan alif. Diganti dengan muhtar. Berarti sesuatu yang mengganti dari asli dihukumi asli. Wa'anil akhfas akhfas ijazatu hasya boleh saja akfas. Akfas boleh. Boleh. Ini pun boleh dibuang alifnya. Soalnya tasbihan laha bizaidah. Kenapa? Karena menyerupai dengan zaidah. Jadi alif ini koyak zaidah, menyerupai zaidah. Ono dalile kama syabbahu alfa murama fin nasbi bi alfi hubara fahadafuha. Sebagaimana dalam masalah ini muroma dalam nasir kan nasab dibikin nisbah itu kan alif, hubar kan alif, ya kan? Ah, di sini kalau muroma itu 1, 2, 3, 4, kalau hubaro yang kelima itu sama-sama dibuang. Ah, karena itu diserupakan. Fakadzalika pada muhtar ini alifnya ini yo hampir mirip lah di apa namanya di apa namanya diserupakan dengan zaidah. Jadi disamakan dengan alif muroma pada nasab dengan alif kubara pada nisbah juga ketika mereka membuangnya. Wa fi nahwi dulamis alaman. Dulamis iki li'annal mima wa in kana zaidatan bidalil qaulihim dirun dulamis wa dirun dulasu. Aina ini dulamis alaman. Sekarang dulamis. Sekarang dulamis ini mim zaidah. Sebelumnya ada berapa huruf? Tapi ini enggak bisa dibuang ketika dibikin tarkhim. Kenapa? Karena mimnya apa huruf? Huruf toh? Syaratnya apa? harus mu'tal. Li'anna al-mim wa'in kanat za'ana mim mim za'idatan bida'in dalil za'idah dil'un dulamis dil'un dilasu walakinna harbun sahih la mu'tal. Wa fi nahwi sa'id, kenapa saja masuk sa'id, kenapa ini? Ini kan huruf ba'in illa sukun kan? Kenapa gak bisa? Karena sebelumnya dua huruf. Li'annal harfa al-mu'tal lam yusbah, karena hotel itu tidak dalil dengan tiga huruf. Wa'anil farok izazu izazatu hadfa al-farok, boleh semuanya kena masalah. Boleh, bayangkan orang tidak boleh, harus mulai. Wa'ang sadasi bawai tanak karatim minna ba'da ma'rifati lima apa? Lami asalnya ya, lami itu ya'nya apa ini? Ya'nya sukun kan? Mutal kan? Tapi sebelumnya apa? Lamim kan diperbolehkan oleh itu. Fahadahu asin faqad. Wafi nafi apa ini? Habayyahin wakon nawaradin li'annal harfal ila mutahal muharrak. Jadi ya'nya kan terharokati ya kan? Ini enggak bisa. Wasalis yang nomor tiga, ayakun al-ma'zuf kalimatan firoksia, yang dibuang itu kalimatnya, langsung kalimat semuanya dibuang. Jadi tangan tiga, satu huruf, dua huruf, tiga, kalimat dibuang semuanya. Wadzalika fil murakkab tarkib majzi, ya ma'zi kariba hadra maut takul ya hadru apa ya hadra mautnya dibuang. Ma'di ya ma'di. Baik, ma'di atau ya ma'diyu. Ya kan? Ma'di atau ma'diyu kariba. Kariba dibuang, mautnya dibuang. Itu dibuang semuanya. Jelas insyaallah. Jadi tarkhim ada tiga, ada yang satu huruf, ada yang dua huruf, ada yang kalimat, semuanya dibuang. Kapan ini? Ketika tarkhim majzi. Ketika tarkhim majzi. Tapi insyaallah kita di sini dulu. Ya. Subhanakallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.